Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna saqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore ini kita bisa melakukan kegiatan ta'lim walaupun terlambat sekali karena tadi rapat sampai jam 3 lebih 5. Sebentar lagi azan. Ya sudah tunggu asar sekalian. Asar selesai asar, sholat itu jam 4 kurang seperempat. Jadi ya 45 menit sampai sini. Walhamdulillah tesi bisa ngeneh pak, walaupun terlambat. Kita sampai jam 5 seperempat insyaallah ya. Hadirin yang kami muliakan, kita lanjutkan membaca kitab Lamudur. Terakhir sampai nomor keberapa? Ada yang mencatat? Dua ratus dua puluh tujuh. Kita masuk pada bab baru, bab ar-rif'atu wan najatu fi ta'alimi sunnah wa talabil hadis. Bab tentang ketinggian derajat serta keselamatan adalah ketika seorang mempelajari sunnah dan mempelajari al-hadis. Di antaranya beliau sebutkan qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Ucapan Nabi ini wahai kaum muslimin ketika beliau menyampaikan kondisi umat yang akan terjadi sepeninggal beliau. Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku akan melihat berbagai macam perselisihan, perbedaan dan perpecahan. Maka di saat kondisi umat seperti itu, Nabi membimbing kita untuk memegangi sunnahnya beliau. Beliau mengatakan alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, gigit dengan gigi geraham kalian. Ini menunjukkan keselamatan kita dari berbagai macam perpecahan, perbedaan, pemikiran yang bermacam-macam, hawa nafsu yang bermacam-macam. Kita akan selamat dari itu semuanya manakala berpegang teguh dengan sunnahnya beliau dan para khulafa ar-rasyidin. Inilah yang namanya kemuliaan, inilah yang namanya kehormatan dan keselamatan. Kemudian beliau mengingatkan kita dari kehinaan, dari kejelekan dan dari kesesatan. Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari hal-hal baru yang tidak ada sunnahnya, yang tidak ada ajarannya. Kenapa? Karena Nabi menyatakan itu semuanya adalah bid'ah, dan semua yang bid'ah adalah dolalah. Dolalah itu kesesatan, kehinaan, tidak menyelamatkan. Karena wa kulla dolalatin finnar. Bandingkan antara sunnah dengan bid'ah. Bid'ah dolalah, sunnah adalah yang wajib diikuti, maka kita adalah hak. Bid'ah finnar, sunnah fil jannah. Karena itu dibawakan hadis ini dalam bab ini supaya kita tahu bahwa kemuliaan itu diraih oleh kita manakala kita menjadi seorang ahli sunnah yang betul-betul mengikuti sunnah, ikhlas karena Allah dalam rangka mengikuti bimbingan Rasulullah alaihissalatu wassalam tanpa ada tendensi apapun, tujuan apapun, tujuan memperbanyak pengikut, bukan. Tujuan agar dihormati, diululukan, disanjung, bukan. Bukan pula dalam rangka untuk ini dan itu. Murni karena ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak butuh terkenal. Terkenal biar mengapa, Pak? Ngimudan? Terkenal juga mau apa? Apalagi terkenal dengan fitnahnya. Waduh, ini buat apa, Pak? Ya, tidak perlu kita seperti itu. Kita ibadah kepada Allah dengan mengikuti as-sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan ini maka ketika kita kembali kepada sunnah, kita akan mulia dan terhormat. Namun ketika kita menyelisih sunnah, kita akan hina. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, waji'lat adillatu wasigharu liman khalafa amri, dan akan dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi siapa yang menyelisihi ajaranku. Bagi siapa yang menyelisihi ajaranku, maka akan dijadikan sebagai orang yang hina, yang rendah. Kemuliaan adalah ketika kita bersama sunnah. Qala Imam Az-Zuhri pada poin ke-273, berkata Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, kana man madha min ulama'ina yaqulun. Dulu di antara para ulama-ulama kami yang telah lalu, mereka mengatakan, al-i'tisamu bis-sunnati najatu. Berpegang teguh dengan sunnah itu adalah jalan keselamatan. Al-Imam Az-Zuhri, beliau adalah tabi'in, maka ulama-ulama beliau adalah sahabat. Beliau hendak mengkaitkan kita dengan ulama-ulamanya beliau. Karena itu dengan cara menukilkan, kana man madha min ulama'ina yaqulun. Dulu para ulama-ulama kami, lihat, begitulah salaf mengajarkan kita untuk kita terikat dan terkait dengan ulama-ulama yang zaman dulu, agar kita memiliki hubungan akidah kita sesuai dengan mereka, ibadah kita sesuai dengan mereka, manhaj kita sesuai dengan mereka. Maka di sini contohnya Imam Az-Zuhri, ulama kami dulu para sahabat mengatakan, al-i'tisamu bis-sunnatin najatu, berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Keselamatan itu ada dua hal, keselamatan di dunia dari kesesatan-kesesatan hawa nafsu, syahwat dan syubhat. Yang kedua, keselamatan ketika kelak di akhirat, selamat dari azab dikarenakan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis beliau, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua ajaran, dua warisan, Selama kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah dan sunnahku. Ini menunjukkan bahwa jaminan selamat dan tidak tersesat ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dua-duanya Al-Quran dan As-Sunnah adalah masuk pada kalimat sunnah secara umum. Kita tahu kalimat sunnah memiliki beberapa makna. Sunnah secara fikih, ini amalan-amalan jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Ini pengertian sunnah secara fikih. Yuthabu fa'iluha wala yu'aqabu tarikuha. Diberi pahala orang yang mengamalkannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Ini sunnah secara apa? Fikih. Biasa disebut dengan dub atau masnun atau mahbub. Sunnah secara ulama ulul hadis, sunnah sama dengan hadis. Misal seperti sudah mengatakan dalil dari ayat Al-Quran surat sekian, ayat sekian. Dalil dari sunnah Nabi hadis sekian, sekian dalam Bukhari Muslim. Maka hadis yang kedua ini memiliki makna sunnah yang kedua memiliki makna hadis. Sunnah pada pengertian yang kedua memiliki makna hadis. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah secara umum, mencakup semua tarekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu Al-Qur'annya atau sunnahnya atau hadisnya, baik itu perkara akidahnya, ibadahnya, baik itu perkara wajibnya atau yang sunnahnya atau yang haramnya. Haram itu bagian dari ajaran Nabi, maka itu pun bagian dari sunnah Nabi. Sesuatu yang haram kita katakan haram dan kita tinggalkan, itu bagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah yang lebih umum lagi, lebih asmal, lebih luas adalah sunnah yang memiliki makna ucapan beliau dan para sahabat. Ucapan beliau dan para sahabat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin mahdiyin. Antum bisa lihat ucapan ini diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam kitab beliau Idhaful Qari Ta'liqat ala Syarh Sunnah Al-Barbahari. Di awal-awal kitab, sunnah memiliki empat pengertian. Nah, pada pembahasan kita ini, al-i'tisamu bisunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah adalah sunnah secara umum. Apa itu yang disebut dalam hadis Nabi, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ajaran-ajaranku hari ini dan para sahabatku. Ini dia. Dan itu adalah keselamatan. Demikian beliau ucapan Imam Malik bin Anas. Kita masuk pada ucapan Imam Malik bin Anas radhiyallahu an rahimahullahu taala. Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala beliau mengatakan, as-sunnatu safinatu nuhin. As-sunnah adalah safinatu nuh, kapalnya Nuh atau perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha naja, barang siapa yang menaikinya maka dia akan selamat. Wa man takhallaf anha gharaq, dan barang siapa yang menyelisihinya maka dia akan tenggelam. Penggambaran oleh Imam Malik tentang sunnah Nabi alaihissalatu wassalam adalah seperti halnya kapalnya Nabi Nuh. Kapal sama perahu lebih besar mana? Kapal apa ya? Kalau perahu kan kecil. Safina itu kapal besar yang memuat hewan-hewan dengan berpasang-pasangan. Safina, kapalnya Nabi Nuh. siapa yang menaiki kapalnya Nabi Nuh, selamat dia dari kebinasaan, karena semua permukaan bumi tertutupi oleh air, bahkan gunung-gunung pun tertutupi oleh air. Sampai ketika Kaan mengatakan sa'awi ilal jabal yu'simni minal ma, aku akan naik ke gunung yang sangat tinggi yang bisa melindungiku dari air ini. Ternyata juga tenggelam karena memang tertutupi permukaan bumi ini dari air. Nah, yang selamat siapa di waktu itu? Yang beriman kepada Nabi Nuh, yang menaiki kapalnya Nabi Nuh, maka selamatlah dia dari kebinasaan. Nah, Imam Malik hendak memberikan penggambaran kepada kita tentang sunnah Nabi. Man rakibaha naja, siapa yang menaiki sunnah Nabi maka dia akan selamat dari kebinasaan. Waman tarakaha gharak, atau dengan kalimat di sini waman takhallaf anha gharak, siapa yang tertinggal dari kapalnya Nabi Nuh maka dia pasti tenggelam. Maknanya siapa yang menyelisihi sunnah maka dia akan binasa. Nabi yang menyebutkan hal itu dalam riwayat yang lainnya, taraktukum ala millatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halikun. Aku tinggalkan kalian pada agama yang sangat jelas, sangat jernih, malamnya bagaikan seperti siangnya. La yazihu anha, tidaklah seseorang menyimpang darinya. Tidaklah seseorang menyimpang darinya illa halik, kecuali dia pasti binasa. Kecuali pasti dia akan binasa. Siapa yang mengikuti sunnah Nabi akan selamat, siapa yang meninggalkan sunnah Nabi pasti binasa. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada yang berikutnya. Qala Abu Bakar Al-Marwazi atau Al-Marudhi rahimahullahu taala, qultu li Abi Abdillah man mata 'ala al-Islam wa sunnati mata 'ala khairin. فقال لي اسكت من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله. Berkata Abu Bakar Al-Marudhi rahimahullahu ta'ala, qultu, aku berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah. Ini sebuah ungkapan, pernyataan, bukan pertanyaan. Beliau Abu Bakar Al-Marudhi, seorang alim di antara ulama ahli sunnah, mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, man mata 'ala al-islami wa sunnah, barang siapa yang meninggal di atas Islam dan sunnah, mata 'ala khairin, maka sungguh dia mati di atas kebaikan. Faqala li, Imam Ahmad di waktu itu yang mendengarkan ucapanku ini mengatakan, uskut, diam kamu. Man mata 'alal islami wa sunnah, barang siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, mata 'alal khairi kullih, dia mati di atas kebaikan semuanya. Perbedaannya dengan tadi adalah apa? Kalau tadi mengatakan barang siapa yang mati di atas Islam wa sunnah, mati di atas, maka dia mati di atas kebaikan. Sampai sini tok. Mata 'ala khairin. Imam Ahmad menegaskan lebih dari itu. siapa yang meninggal di atas sunnah, di atas Islam wa sunnah, maka dia meninggal di atas kebaikan semuanya. Ini penekanan, memastikan orang yang mati di atas Islam wa sunnah berarti dia mati di atas kebaikan semuanya. Perhatikan di sini kaum muslimin, ada dua pembahasan yang akan kami sampaikan. Islam wa sunnah, dua kata yang disebutkan dalam kalimat ini. Islam itu nama agama kita. Dinuna, agama kita dari dulu sampai sekarang adalah agama Islam. Islam yang kita ikuti adalah Islam yang sesuai dengan sunnah. Karena banyaknya warna-warni yang dimasukkan oleh ahlu bid'ah ke dalam Islam, sehingga sampai-sampai bid'ah pun dikatakan oleh mereka bagian dari Islam. Karena itu para ulama menyebutkan Islam yang dimaukan adalah Islam yang sesuai dengan sunnah. Itu seperti tersebut dalam kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Apa ucapan beliau? Wa'lam anna al-islama huwa sunnatu wa anna sunnata hiya al-islamu wa la yakumu ahaduhuma illa bil-akhari. Perhatikan kalimat ini. Ketahuilah, sesungguhnya agama Islam itu adalah sunnah Nabi, dan sunnah Nabi itu adalah agama Islam. Wala yakumu ahaduhuma, tidak akan mungkin tegak yang satu illa bil akhar, kecuali dengan yang satu. Kita beragama Islam, kalau tidak mengikuti sunnah Nabi, maka Islam kita tumbang. Mengamalkan apa berarti kita kalau tidak mengikuti sunnah Nabi? Mengamalkan sesuatu yang di luar Islam. Selain sunnah Nabi, apa contohnya? Bid'ah-bid'ah. Maka bagaimana mungkin Islam seseorang tegak kokoh, ternyata yang diamalkan adalah bid'ah-bid'ah? Tumbang Islamnya. Barang siapa yang dia beragama Islam, di saat itu dia mengikuti sunnah Nabi, maka tegak Islam itu. Kenapa? Karena Islam itu isinya adalah bimbingan Nabi, sunnah Nabi. Sunnah dengan pengertian secara umum. Islam itu apa? Dinullah, agamanya Allah. Turun kepada siapa? Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Sehingga semua ajaran Nabi itulah dinul Islam. Yang bid'ah-bid'ah itu bukan bagian dari Islam. Bisa dipahami hadirin? Nah, dalam ucapan ini, barang siapa yang mati di atas Islam dan di atas sunnah, dia berislam, agamanya Islam, membuktikan dia bukan kafir, bukan beragama dengan selain Islam. Dia agamanya apa? Islam. Wasunnah, dan mati di atas sunnah, menunjukkan dia mengamalkan sunnah Nabi dan tidak mengamalkan yang bid'ah. Dia Islam, bukan kafir. Dia di atas sunnah, bukan bid'ah. Maka orang yang mati di atas hal ini, dia mati di atas kebaikan semuanya. Bisa dipahami hadirin? Nah, yang berikutnya yang kami sampaikan adalah bahwa ini pembahasan secara umum, bukan individu seseorang. Fulan pasti surga, tidak seperti itu etikat kita. Kita boleh mengatakan fulan min ahlil jannah, apabila ada asar, apabila ada asar, asar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nas langsung. Rasul menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, disebutkan 10 orang dalam satu hadis, dan beberapa sahabat fil jannah, fil jannah, fil jannah, fil jannah. Ketika tersebut dengan kalimat secara nyata Nabi mengatakannya, maka kita mengimani sesuai yang disebutkan dalam sunnah Nabi. Adapun yang lainnya, maka kita menggunakan lafaz umum, orang yang mati di atas iman pasti surga. Umum al-mu'minun fil jannah, orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasul fil jannah. Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga. May yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka dia bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Ini umum. Adapun per individu, walaupun dia orang yang kita kenal keimanannya, kesalehannya, namun kita tetap tidak boleh memastikan fulan fil jannah. Tidak boleh. Apalagi dia masih hidup, dikarenakan apa? Orang yang masih hidup kadangkala bisa berubah. Al hayyu la yu'manu 'alai min al fitan. Orang yang masih hidup itu tidak aman dengan adanya fitnah yang menimpa. Terus dengan orang yang sudah mati bagaimana? Sampai pun dengan orang yang sudah mati, dia muslim, masya Allah, dia saleh, tapi kita tidak boleh memastikan per individunya. Tetapi kita berdoa narjulil muhsin, kita memohon kepada Allah agar si fulan mendapatkan rahmah, mendapatkan jannah, diselamatkan dari neraka. Ad-du'a, tadi itu doa diperintahkan. Ketika kita menguburkan jenazah, Nabi memerintahkan kita berdoa, bukan kita memastikan. Walaupun waktu itu Nabi sedang memakamkan salah seorang sahabat dari kalangan kaum Ansar, setelah selesai pemakaman Nabi mengatakan apa? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'an yus'al. Mintakanlah ampunan oleh kalian bagi orang ini kepada Allah Azza wa Jal, dan mintakanlah bagi orang ini kekokohan dalam menjawab pertanyaan malaikat, karena sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya. Bisa difahami hadirin? Nah, pembahasan ini yang sedang kita sampaikan, titik beratnya adalah sesuai dengan judul bab. Ulama kita menerangkan bahwa orang yang berpegang teguh di atas Islam, berarti tanpa kufur, dia tidak kafir, dia tidak syirik, dia Islam kepada Allah dan di atas sunnah, tanpa di atas bid'ah, yakni tanpa melakukan kebid'ahan, dia ahlu sunnah, maka jika lo mati, maka dia mati di atas kebaikan. Karena kebaikan itu adalah Islam was sunnah. Bisa difahami hadirin? Hadirin makan, mumpung ingat, orang yang masuk Islam, apakah mesti dia ahlus sunnah? Ini sebuah pertanyaan. Jawabannya tidak. Loh, kok bisa? Nabi memberitahukan pada hadis yang sering kami sampaikan, berulang-ulang kami sampaikan, beliau mengatakan sataftariku ummati, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnari illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Muslimin, umatnya beliau, terpecah menjadi 73. Itu menunjukkan bahwa mereka itu muslimin, bukan kafirin. Nah, hadis ini berkaitan dengan umatnya beliau. Beberapa ulama menafsirkan atau menjelaskan hadis ini umum, umatnya beliau yang muslimin dan umatnya beliau yang juga kafirin. Siapa yang dia kafir maka kekal dalam neraka. Siapa yang dia tidak kafir tetapi menyelisihi ma ana alim washabi, jalanku dan jalan para sahabatku hari ini, menyelisihi salaf, nabi dan para sahabat, maka dia finnar. Kenapa finnar? Karena bid'ah. Menyelisihi ajaranku dan ajaran para sahabatku adalah bid'ah. Itulah yang menyebabkan finnar. Itulah yang menyebabkan apa? Finnar. Sehingga tidak semua umat Islam di atas sunnah. Bahkan 72 umat Islam di atas bid'ah. Yang menyebabkan mereka finnar. Tetapi mereka tidak kekal dikarenakan mereka tidak melakukan kekafiran. Kalau melakukan kekafiran, mati di atas kekafiran, kufur akbar yang mengeluarkan dia dari Islam, ya diyakini kekal dalam neraka. Tapi kalau dia melakukan yang bid'ah, dan bid'ah itu adalah dolalah, dan semua yang dolalah finnar, sebagaimana disebut oleh Imam Al-Barbahari, wa kulla bid'atin dolalatun wa kulla dolalatin wa'aluha finnar. Semua yang bid'ah adalah sesat, dan semua yang sesat dan para pelakunya finnar, dalam neraka. Kenapa? Dikarenakan keselamatan itu ketika kita mengikuti nabi dan para sahabat. Ketika kita menyimpang dari sini, maka kita jatuh pada dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Bisa dipahami hadirin? Untuk kemudian dikarenakan mereka adalah muslimin, muslim mereka bukan kafirin, bukan pula musyrikin, tetapi mereka mubtadi'in ahlul bid'ah, atau mereka banyak melakukan dosa-dosa besar, maka suatu saat nanti ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak mengeluarkan mereka dari neraka, maka mereka akan keluar dari neraka. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, diampuni. Insya'a ghafara lahu. Jika Allah mengendaki mengampuninya, maka diampuninya. Diampuni. Diampuni. Artinya tidak disiksa. Berkenan memaafkan dari awal Allah Azza wa Jal, maka tidak disiksa. Wa insya'a azabahu. Jika Allah berkenan, berkehendak, Allah akan menyiksanya terlebih dahulu, untuk kemudian akan dikeluarkan dari neraka suatu saat nanti sekehendak Allah Azza wa Jalla. Dengan dalil diantaranya dibawakan Syalbani dan yang lainnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakhruju minan nar man kana fi qalbihi dzarratun min iman. Akan keluar dari api neraka siapapun yang di dalam hatinya terdapat keimanan walaupun satu biji debu. Walaupun satu biji debu, satu biji sawi, dzarratun min iman, akan dikeluarkan dari neraka. Bentuknya syafaat dan bentuknya kehendak Allah Azza wa Jal. Qala Imam Zuhri, berkata Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala, قال الزهري رحمه الله تعالى رجل يا هذلي أيعجبك الحديث؟ قال نعم. قال أما إنه لا يعجبك إلى الفحول من الرجال ولا يبغضه إلا إناثهم. الإمام الزهري رحمه الله تعالى beliau berkata kepada seseorang laki-laki, badali rajul, seorang laki-laki, wahai kamu, bahasa kitanya, wahai engkau, ayu ajibkal hadis, apakah hadis-hadis Nabi menyenangkanmu, mengembirakanmu, engkau senang dengan hadis-hadis Nabi, engkau takjub, kagum dengan hadis-hadis Nabi? Qala na'am. Laki-laki itu mengatakan ya, membaca hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang dengan itu. Walhamdulillah kita pun mencintai dan menyenangi yang seperti itu. Qala al-Imam Az-Zuhri mengatakan, ama innahu ketahuilah bahwasanya, la yu'jibu illa al-fu'ul min ar-rijal. Tidaklah seseorang itu takjub dengan hadis-hadis Nabi, senang, bangga dan gembira dengan hadis-hadis Nabi, kecuali dia adalah orang yang hebat dari kalangan laki-laki. Al-fu'ul yani orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar dari kalangan laki-laki. Walibghiduhu, dan tidak pula seseorang membenci hadis-hadis Nabi, kecuali dia adalah inathuhum, wanita-wanita yang ada pada mereka, yakni banci-banci laki-laki tetapi ke wanita-kewanitaan, yang suka dengan hadis orang-orang hebat, orang-orang yang mulia. Yang benci dengan hadis maka orang-orang rendahan, kayak bencong lanang tapi wadon, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu al-mutarajjilat min nisa. Allah melaknat laki-laki yang kewanita-wanitaan dan yang wanita kelaki-lakian. Laki-laki yang menyerupai wanita namanya kita apa? Banci atau bencong. Itu dilaknat, dikutuk, termasuk dosa besar. Apalagi sampai merubah bentuk kemaluannya, ini merubah apa nasab, merubah macam-macam, merubah hak macam-macam. Dan itu haram hukumnya. La tabdila li khalqillah. Jangan kau merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan mereka-mereka yang membenci, yang mengingkari, yang menolak, yang tidak senang dengan sunnah, ini berarti bukan orang hebat, orang rendahan, orang yang hina, orang yang jelek, yang buruk. Tentunya kita tinggalkan, jangan kita bergaul sama mereka, jangan kita mau bersama-sama mereka. Kita laki-laki, kita mencintai sunnah, kita orang-orang besar, karena yang kita cintai adalah hal yang sangat besar. Jangan mau bergabung dengan mereka-mereka yang malah justru menolak sunnah, yang dilakukan malah yang bid'ah. Ini bukan orang yang besar, orang yang kecil, orang yang rendah, yang hadis malah dia ingkari, dia tolak, dia katakan itu salah. Yang bid'ah malah dia sukai, yang bid'ah malah dia kerjakan, dia bela. Maka mereka adalah orang-orang rendahan. Ucapan ini disebutkan oleh mu'alif dalam bab ini untuk menunjukkan bahwa kemuliaan, ketinggian derajat, kehormatan ketika kita di atas sunnah. Namun ketika kita menyimpang dari sunnah, maka di saat itulah kita akan rendah dan hina. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tepat jam 5.04, sehingga hadirin masih ada kesempatan untuk pulang ya, dan ini terang. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.